السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الأحبة رحمني ورحمكم الله، sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini saya dipertemukan bersama saudara saya Ahlus Sunnah wal Jamaah di sebuah majlis ibadah, majlis taat, majlis taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan dalam pertemuan yang terhormat ini kecuali sama-sama meraup, mendulang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya bagi siapapun yang telah mendulang sebuah keberkahan pada ilmunya akan mendulang pula sebuah keberkahan pada amalnya dan akan berbuntut menjadi sebuah berkah pada umurnya dan perjalanan hidupnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ahibbah yang saya hormati dan yang saya muliakan, lebih dari itu semua, Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan nikmat ini dengan generasi yang terbaik, generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam sebagaimana yang telah dianugerahkan kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan nikmat ini kita mencoba untuk mengulas kembali perjalanan kita yang panjang menuju Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian kita membeberkan di dalam hidup, dalam perjalanan yang panjang ini, perilaku dan akhlak atau amalia yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian kita bisa menapakinya, hidup dengannya, berbekal barakallahu fikum dengannya. Namun kita butuh contoh hidup yang konkret akan sebuah kemuliaan, akan sebuah arti kebahagiaan yang hakiki yang telah dicapai oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in sebagai generasi terbaik umat ini, baik barisan kaum lelakinya atau barisan wanita-wanita yang tabah dan sabar untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup bersama iman dan ketakwaan mereka, ma'asyaral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Allah Azza wa Jalla telah bercerita di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Ayat ini menceritakan tentang perihal kehidupan generasi yang terbaik umat ini, untuk kemudian kita mencoba untuk mengukur, menimbang, memotret kehidupan kita ini, lalu bercermin dengan kehidupan mereka, generasi yang terbaik tersebut. Allah Azza wa Jalla bercerita, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari tanah halamannya, tanah kelahirannya, diusir dari harta bendanya, kata Allah Azza wa Jalla. Mereka tanggung semuanya itu. Mereka terima beban derita. Di saat itu, tidak ada yang mereka cari, tidak ada yang mereka minta, dan tidak ada yang mereka tuntut di dalam hidup, kecuali yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka akan raih adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla, sebuah ganjaran yang abadi di dalam hidup. Yang mereka ingin raih adalah ridwanum minallah, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang lahiriah mereka, kehidupannya demikian. Mereka disakiti, mereka barakallahu fikum diusir, diusirnya maaf-maaf. Mereka tahu bahwa para sahabat Nabi tidak akan merebut tahta dan harta benda mereka. Mereka tahu itu semua. Barakallahu fikum. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga tidak menginginkan kedudukan yang selama ini mereka sandang dan mereka dapatkan. Namun apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diikuti oleh barisan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ternyata telah menggoyangkan pertama kali tahtanya iblis laknatullah alaih. Yang digoyangkan oleh kebenaran barakallahu fikum di saat itu, maka iblislah sesungguhnya yang pertama kali merasa terusik dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diikuti oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di saat merasa terusiknya iblis, dia akan mempersiapkan bala tentaranya untuk mampu berbuat, dan ternyata perbuatan mereka telah dibuktikan. Mereka mencoba melalui diplomasi untuk menawarkan kehidupan yang menggiurkan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mampu untuk melakukan hal itu. Mereka mencoba untuk memikat hati mereka-mereka yang berada di dalam kehidupan perbudakan seperti Bilal atau keluarganya Ammar bin Yasir. Mereka mencoba untuk menawarkan kemerdekaan hidup dan lepas dari perbudakan, asal mereka jangan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaya dan langkah itu pun tidak melahirkan, barakallahu fikum, menghasilkan nilai. Kegagalan total, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka mencoba mengeluarkan taring keberingasannya. Mereka mencoba untuk kemudian membuktikan keangkara murkaannya. Menyiksa, bahkan sampai pada kelimak upaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencoba untuk menyakiti dengan pesakitan yang sangat parah terhadap orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mampu menyentuh lubuk hati yang sudah tertanam padanya akar-akar keimanan dan ketauhidan. Mereka tidak mampu, barakallahu fikum. Kendati pun mereka mampu menyobek-nyobek jasad, menyobek, barakallahu fikum, pakaian, namun mereka tidak mampu untuk menyobek keimanan yang sudah tertanam dan tertancap di dalam, barakallahu fikum, sanubar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ini adalah sebuah gambaran bahwa tidak ada yang mereka cari generasi terbaik umat tersebut kecuali karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mereka cari, ma'asyiral muslimin dan muslimat, kecuali keridhaan sang pemilik hidup mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, lil fuqara'il muhajirin alladina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Di saat itu pula Allah Azza wa Jalla menyanjung yang lebih dalam kondisi mereka mendapatkan ujian hidup yang sangat besar, namun perjuangan untuk membela Allah dan Rasulnya tidak pernah mundur, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَيَنْصُرُونَ wa rasulahu. Mereka tetap memiliki ruh perjuangan, ruh untuk membela Allah Azza wa Jalla ay agamanya dan membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, informasi ilahi ini yang menceritakan tentang kehidupan generasi terbaik umat ini tentu untuk kita bisa mengambil pelajaran, barakallahu fikum. Kita bisa memetik buah-buah yang indah di dalam hidup untuk kemudian kita mencoba menerapkannya. Mampukah kita menjadi orang yang terbaik di generasi kita? Kalau kita mau menjadi terbaik dengan generasi sebelumnya, itu tidak pernah akan mungkin terjadi, barakallahu fikum. Namun menjadi terbaik di generasi kita, rahimani wa rahimakumullah, dan ini mampu kita wujudkan kapan? Di saat kita meniru dan mencontohi generasi yang terdahulu terbaik di tengah umat ini, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang bagaimanakah kehidupan generasi pertama umat ini terkait dengan kehidupannya di dunia dan terkait dengan pengejaran apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla dari karunia, dari ridhonya, bahkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa-jiwa seperti ini, upaya-upaya lahiriah seperti inilah yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan dan menyandangkan sebuah predikat keterhormatan kepada mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, kata Allah Azza wa Jalla. Melalui sifat-sifat yang kita sebutkan tadi terkait dengan hidupnya barakallahu fikum di dunia penuh dengan ujian dan cobaan, tetapi dia tanggung semuanya itu demi mencari karunia Allah, mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi bertumpuk-tumpuk ujian di dalam hidup, tidak menghalangi dia untuk berjuang, tidak menghalangi dia untuk berbuat, tidak menghalangi dia untuk kemudian memunculkan ruhul jihad, membela Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap ini semua disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah perilaku orang-orang yang jujur di dalam hidupnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang shadiqun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah sebuah keutamaan di saat Allah Azza wa Jalla pemilik dunia dan akhirat, pemilik dunia dan segala isinya, menyanjung dan memuji? Jawabannya sebuah kemuliaan dan anugerah yang sangat besar. Pertama kali menyandang sanjungan dan pujian setelah para nabi dan rasul adalah generasi terbaik umat ini, barisan para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, ini pelajaran yang pertama. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan, di saat engkau mencoba mengkaji, mengerti tentang sifat-sifat orang-orang yang jujur, lalu engkau mencoba untuk kemudian membenahi hidup, mencontohi dan meladani mereka, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam ayat yang lain bahwa ini adalah upaya yang sangat besar di dalam meraih sebuah barakallahu fikum anugerah keselamatan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana itu? Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa man yuti'i Allah war rasul faulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين أولئك وحسن أولئك رفيقا. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah metode dan langkah, lalu engkau dikatakan masuk dalam kategori as-sadiqin, atau Anda berteman dengan orang-orang jujur sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Azza wa Jalla telah memberitahukan sebuah upaya di dalam hidup untuk bisa kemudian mendekati sifat-sifat yang mereka telah dapatkan, sebuah penilaian kejujuran dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu bahwa kejujuran itu adalah di saat sesuainya lahiriah dengan batiniah. Sekarang ayat yang kita bacakan tadi tertuju sanjungan dan pujian kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dengan kata ulaika humus shadiqun, berarti ini sanjungan tentang kejujuran lahiriah dan juga kejujuran batiniahnya barakallahu fikum. Allah di dalam ayat surah An-Nisa yang saya bacakan yang kedua tadi, wa may yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'alladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا kata Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, disinilah nanti yang akan mempertemukan kita dengan barisan terbaik dari manusia secara umum, para nabi dan rasul, dan di atas upaya inilah Allah akan mempertemukan dengan generasi terbaik umat ini, as-sadiqun, orang-orang yang jujur. Mana dia usaha dan upaya tersebut? Allah Azza wa Jalla mengatakan, barang siapa yang mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ini barakallahu fikum, titik temu yang di atas konsep hidup inilah yang akan mempertemukan kita dengan barisan an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Apa barakallahu fikum? Ta'atullahi wa ta'atul rasuli sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ketaatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal dan ketaatan seorang hamba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsep sebuah pertemuan dengan terbaik manusia dari kalangan para nabi, upaya dan langkah yang akan mempertemukan dengan kaum siddiqin wasyuhada wassalihin adalah fi ta'atillahi wa ta'atir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sekarang barakallahu fikum, kalimat ta'atullah dan ta'atur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebuah kalimat yang gampang untuk diungkapkan, yang mudah dan ringan untuk diucapkan dan disampaikan. Namun di saat pembuktian barakallahu fikum, disinilah butuh perjuangan dan pengorbanan berat rahimani wa rahimakumullah. Butuh pengorbanan yang sangat berat dan besar di saat kita ingin mewujudkan ta'atullah dan mewujudkan ta'atul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kenapa? Kenapa barakallahu fikum? Di saat kalimat ini sesuatu yang sangat gampang kita ucapkan, yang sangat ringan untuk kita sampaikan kepada siapapun, dari mimbar-mimbar, dari majlis taklim, bahkan dari karya-karya buku barakallahu fikum, gampang kita untuk mengatakan ta'atullah wa ta'atur rasul sallallahu alaihi wa sallam. Namun di saat seseorang mempraktikkannya, banyak terjungkir balik barakallahu fikum. Kenapa? Karena ujian dalam perjalanan menerapkan dua kalimat ini adalah sangat-sangat berat. Ujiannya barakallahu fikum. Untuk kemudian lebih lagi menyingkat kalimat ta'atullah wa ta'atul rasul sallallahu alaihi wa sallam, yaitu merealisasikan apa yang terdapat di dalam rukun Islam yang pertama. Masih ingat Pak Iskandar, rukun Islam yang pertama apa itu? Ahsan. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat ini sesungguhnya kalimat pemerdeka itu. dua kalimat ini sesungguhnya senjata di dalam hidup barakallahu fiik. Namun terkadang mengucapkannya itu gampang sekali, tetapi di saat menerapkan menjadi sesuatu yang sangat-sangat dan sangat berat. Apalagi di masa kita sekarang ini, ujian hidup semakin berat barakallahu fiik. Kenapa sekarang yang menjadi persoalannya? Untuk kemudian kita bisa mencontohi, kalau para sahabat Nabi mampu melaksanakannya dan mewujudkannya, sampai kemudian dengan upaya yang ringan ini mampu dengannya memberi surganya Allah Azza wa Jalla, di mana letaknya supaya saya ini mampu untuk mewujudkan ta'atullah wa ta'atul rasul. Kita akan kembali nanti kepada ayat yang kita sampaikan di depan, sebuah rahasia yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, beratnya kita untuk mewujudkan ta'atullah wa ta'atul rasul, karena pada diri kita ini ada musuh dan lawan yang tangguh. Pada diri kita ada musuh dan lawan yang sangat tangguh barakallahu fik. Bahkan tidak hanya tangguh, musuh yang sangat-sangat berbahaya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan, musuh ini lebih berbahaya daripada engkau sedang ditimpa oleh penyakit rabies. Apa penyakit rabies ya? Oh, kurang tahu. Anjing gila. Gimana anjing gila? Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang sudah terkena dan terjangkiti olehnya, barakallahu fikum, bagikan orang yang sedang dijangkiti oleh penyakit rabies. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menceritakan tidak ada satupun persendian hidup di tubuh ini kecuali akan terkena oleh rabiesnya barakallahu fikum. Lawan yang tangguh pada diri kita itu lebih berbahaya dari seseorang yang terkena penyakit rabies. Apa itu? Itulah yang disebut dengan hawa nafsu barakallahu fikum. Seseorang tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan hawa nafsu. Tidak mampu akan berbuat barakallahu fikum di hadapan hawa nafsunya kalau dia tidak coba belajar hidup sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain di masa yang silam. Ini yang pertama, ternyata lawan yang tangguh di dalam hidup kita ada pada diri kita sendiri barakallahu fikum. Yang kedua, lawan yang tangguh kita adalah makhluk yang dikutuk dan diusir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah iblis barakallahu fi. Iblis laknatullah alaihi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita bisa membayangkan kalau dua kekuatan jahat ini bersatu melawan kita barakallahu fik. Mampukah kita bisa keluar dari jebakannya? Mampukah kita akan bisa keluar dari kekuatan jahatnya? Kita tidak akan punya kemampuan barakallahu fik. Namun kenapa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mampu keluar dari jeratannya? Inilah yang kita harus teladani. Inilah yang harus kita contohi. Kalau kita tidak mampu mengejar mereka dengan cara berlari, kita mencoba untuk kemudian berjalan. Kalau tidak mampu berjalan, kita mencoba mengejar para sahabat Nabi dengan merangkak sampai pada akhirnya Allah Azza wa Jalla memanggil kita dalam kondisi telah berupaya untuk menjadi terbaik di dalam hidup sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. para sahabat Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menghadapi dua kekuatan. Di manakah intisari hidupnya kalau begitu? Di manakah dia kamus pelajaran yang berharga dari hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in? Yang pertama adalah karena sebuah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang pertama kali. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjemput mereka pertama kali, barakallahu fikum. Hidayah untuk kemudian mereka mau mendengar, mau menyimak, mau mempelajari, mau mengilmui, bahkan sampai mau untuk mengamalkan tuntunan apa yang telah diilmui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu berisiko di dalam itu. Bagaimana kita tidak mengatakan berisiko? Mereka harus diusir dari kampung halamannya. Mereka harus disakiti, di antara mereka ada yang dibunuh. Bahkan barakallahu fikum, di antara mereka ada yang disiksa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan berbagai macam ujian. Mereka tahu kalau ini adalah sebuah risiko. Namun di saat hidayah itu mereka dapatkan, maka semua beban-beban risiko di dalam hidup itu mereka pikul, barakallahu fikum. Di saat hidayah itu datang menjemput mereka, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyusul hidayah yang kedua. Setelah hidayah yang pertama mereka dapatkan untuk kemudian berjalan di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyusul mereka peroleh hidayah yang kedua, yaitu hidayah untuk istiqamah di atas apa yang telah diterima dan dipraktikkan oleh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Hidayah kedua ini mereka butuhkan, mereka dapatkan. Kalau salah satu saja, di saat seseorang Allah berikan kepadanya hidayah menuju kebenaran, belum tentu dia bisa istiqamah di atasnya. Dia butuh kepada hidayah yang kedua, yaitu hidayah agar dia istiqamah, barakallahu fikum, di atas kebenaran itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sering menemukan dan menjumpai di dalam hidup, mungkin hal itu juga terjadi pada diri saya dan segenap ikhwani dan akhwati fillah hafizakumullah, seringnya terjatuh dan terjungkir balik di dalam kesalahan dan kekeliruan, barakallahu fikum. Namun di sana kita menjumpai dan menemukan akan adanya sebuah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Pertolongannya bagaimana bentuknya? Pertama, tahu kalau diri kita ini salah. Tahu. Barakallahu fikum. Di saat kita tahu kalau diri kita ini salah, maka ini adalah pintu taubat pertama kali, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, pintu untuk kembali dari kesalahan itu adalah mengilmui kalau anda itu salah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam perjalanan hidup para sahabat Nabi dengan hidayah, bukan kemudian dengan hidayah itu mereka menjadi orang yang maksum, terbebas dari dosa. Bukan orang yang selamat, barakallahu fikum, dari kemudian kesalahan dan kekeliruan di dalam hidup. Tetapi karena hidayah itu telah ada pada dirinya, maka Allah memanggilnya melalui hidayah untuk segera kembali kepada jalan, barakallahu fikum, kebenaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pertama kali yang diraih oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in, adanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengikuti kebenaran dan bergabung bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Tentu yang perlu kita ingat, hidayah itu adalah sebuah anugerah dari Allah, atau dengan bahasa lain, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagai sebuah nikmat dari Allah, sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, akan bisa menurun berkurang. Barakallahu fikum. Nikmat itu akan bisa terkikis, bahkan nikmat itu akan dicabut oleh pemiliknya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla telah menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat hidayah itu terus dijaga oleh Allah pada diri kita. Inilah makna dari doa kita di dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Para ulama menjelaskan, permintaan doa kepada Allah Azza wa Jalla ke jalan yang lurus, di saat engkau berada pada jalan yang lurus, ini permintaannya adalah maknanya, ya Allah, kokohkanlah aku di jalan Engkau yang lurus. Permintaan sebuah hidayah di dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, kalau seseorang itu telah berada di atas hidayah, maka permintaannya ini maknanya, ya Allah, kokohkan saya, kuatkan kami di atas hidayah jalan Engkau yang lurus. Kalau orangnya belum mendapatkan hidayah, dia meminta dengan kalimat ini, maka permintaannya artinya meminta untuk diberikan hidayah, berjalan di atas jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Permintaan setelah mendapatkan hidayah itu, meminta hidayah kembali agar dikokohkan, berarti di sana ada kesempatan dan waktu Anda itu oleng dengan hidayah. Kita tidak punya kekuatan untuk memikul hidayah itu atau membawa hidayah, maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla kekokohan di atas hidayah. Ini juga makna dari doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb, jangan Engkau palingkan hati-hati kami di saat Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Barakallahu fikum. Ini sebuah doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemungkinan sebuah hidayah itu akan terkikis dari seseorang, atau hidayah itu dicabut kembali oleh sang penganugerahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana cara kita menjaga hidayah kalau demikian? Bagaimana kalau sekiranya tercabutnya hidayah pada diri seseorang, apakah Allah berbuat zalim kepada engkau? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang di dalam doa itu ada jawaban bagaimana hidayah itu bisa berubah dan bagaimana hidayah itu akan bisa abadi dan tetap berada pada diri seseorang, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan beliau sering berdoa dengannya. Bunyinya Mas Hari. Ahsanta. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya muqallibal qulub. Terus, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama engkau. Yang sering membaca doa ini adalah pilihan terbaik Allah dari kalangan manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang banyak membaca doa ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Anas bin Malik mencoba bertanya, ya Rasulullah, limadha, kenapa tukfir min hadha doa? Engkau memperbanyak doa ini ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li'annal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Karena hati manusia ini ada di tangannya Allah, dan Allah akan membolak dan membalik sesuai dengan kehendaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mencoba untuk mengutarakan sebuah penilaian hidup pada diri-diri sahabat Nabi, bagaimana mereka. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, amanna bi wa bima ji'ta bihi. Ya Rasulullah, kami ini sudah beriman kepada engkau, dan kami sudah mengimani apa yang engkau bawa. Apakah engkau masih khawatir terhadap kami? Ya Allah. Pertanyaan orang-orang yang menjadi pilihan manusia ini untuk menemani pilihannya yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami ini sudah beriman kepada engkau, kami ini mengimani apa yang engkau bawa, namun apakah engkau tetap masih khawatir terhadap kami? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Karena hati ini ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Ini barakallahu fikum, sesungguhnya sebuah pelajaran di dalam hidup. Agar kita terus berupaya dan berusaha, bagaimana caranya agar hidayah itu sebagai sebuah nikmat dan anugerah jangan sampai dicabut barakallahu fikum. Kalau harta benda dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan berbuat zalim terhadap diri engkau. Kenapa? Karena sebelum anda lahir di dunia ini, sudah ada catatan dan tulisan rezeki, berapa bilangannya, jumlahnya, itu sudah ada jaminannya. Jangan anda khawatirkan ini semua. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah, di saat kebaikan dalam hidup itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat peluang untuk menjadi orang yang baik, di saat peluang untuk menjadi orang yang lurus, bisa peluang untuk menjadi orang yang selamat, diambil dan dicabut peluang itu oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah kerugian yang sangat besar dan fatal di dalam hidup kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita mencoba mengkaji sebuah fikih di dalam hadis yang kita bacakan tadi, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Apa fikihnya? Fikih yang terdapat di dalamnya adalah agar kita sebagai orang yang beriman selalu memasang kewaspadaan di dalam hidup ini. Harus waspada terhadap apa? perubahan yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Hidayah itu maksumah, tidak akan berubah. Kebenaran itu maksum, terus terjaga, tidak akan berubah. Perubahan itu akan terjadi pada diri kita sendiri, barakallahu fikum. Maka fikih hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan adalah seorang mukmin harus selalu waspada terjadinya perubahan, barakallahu fikum, pada dirinya sendiri. Kewaspadaan perubahan pada diri sendiri ini artinya kita punya rasa takwa Allah, rasa takut di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain menjaga nikmat hidayah itu dengan takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertakwa kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah, kemudian dia istiqomah di dalam penjagaan perintah itu. Dia meninggalkan larangan-larangan Allah azza wa jalla, dan dia istiqomah, barakallahu fikum, dalam menjaga larangan-larangan Allah azza wa jalla tersebut, barakallahu fikum. Ini yang pertama yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketakwaan yang tinggi. Sampai kemudian para ulama menyebutkan kalau seseorang sedang memikul hidayah, sebuah anugerah besar dari Allah, tapi dia tidak punya ketakwaan, tidak takwa Allah azza wa jalla, maka ini akan bisa mengikis hidayah itu, barakallahu fikum, sedikit demi sedikit. Tentu ini akan lebih berbahaya dan lebih fatal di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, tapi perlu diingat sekali lagi bahwa takwa Allah itu merupakan perwujudan dari ta'atullah wa ta'atir rasul. Ini akan bernilai dan berarti kalau kita bungkus dengan ikhlasun niyati lillahi azza wa jalla. Jadi ketakwaan seseorang tidak boleh kosong dari barakallahu fikum keikhlasan. Loh, bagaimana itu? Ya, sudah kita gambarkan tadi. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di dalam hidup berbaju dengan baju takwa, punya kesiapan mental lahiriah dan batiniah untuk memikul amanat agama yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan risiko, barakallahu fikum. Tapi untuk apa mereka memikul risiko itu? Tidak ada yang diharapkan kecuali ingin mengejar apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia melaksanakan perintah, tahu risikonya. Akan ditinggalkan, akan barakallahu fikum dikucilkan, akan dicela, bahkan mungkin disiksa, atau mungkin dikejar-kejar, atau mau dibunuh. Tahu resikonya dalam melaksanakan ketaatan. Tetapi mereka tetap memikulnya. Kenapa? Karena yang dicari adalah bukan ridhonya manusia. Yang dicari adalah bukan kedekatan dari manusia. Yang dikejar adalah bukan nilai-nilai dari sisi manusia. Tetapi yang dikejar adalah nilai yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat dia meninggalkan sebuah larangan, maka yang mendorong dia meninggalkan larangan itu adalah sebuah keikhlasan untuk Allah Azza wa Jalla semata. Dan dia tahu janji Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas dia tinggalkan, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik di dalam hidupnya. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, termasuk dari bentuk su'udzan, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, bisa dia meninggalkan sesuatu karena Allah, tidak akan diganti, berat, susah. Oh, ini termasuk su'udzan kepada Allah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah nilai besar bila seseorang meninggalkan larangan karena Allah azza wa jalla, awadahu Allahu khairan minhu. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang akan lebih baik di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketakwaan yang tadi disebutkan sebagai sebuah lambang hidup para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dibungkusi dan dibarengi dengan jiwa keikhlasan. Di saat dia berbuat sekecil apapun, tidak dimaukan dan diinginkan kecuali nilai dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagaimanapun resiko besar yang dia hadapi, yang dia akan hadapi, dia siap untuk memikulnya sekali lagi. Karena yang dicarinya adalah kedekatan dari Allah. Yang dicarinya adalah nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya dengan meninggalkan sesuatu. Semuanya itu barakallahu fikum karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti inti sari kekuatan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi dan imamnya di saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taqwahum lillahi, ketakwaan mereka kepada Allah Jalla Subhanah. Dan yang kedua, ketinggian keikhlasan mereka di dalam berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya bahwa siapapun yang ingin memperoleh kekuatan di dalam memikul amanat hidayah dari Allah Azza wa Jal, dan ingin kemudian hidayah itu terus membenahi dirinya, memperbaiki dirinya, berarti di dalam hidupnya, ini harus dijaga barakallahu fikum ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketakwaan itu bukan maknanya bahwa Anda tidak akan terjatuh di dalam dosa. Ketakwaan itu di saat engkau terjatuh di dalam kesalahan, engkau segera kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terjatuh dalam kesalahan, engkau kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini bentuk ketakwaan. Dan yang kedua adalah keikhlasan kita barakallahu fikum di dalam menjalankan semua bentuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barakallahu fikum, saya pertama kali terus membangkitkan semangat segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada untuk terus menjaga dua kekuatan hidup yang dimiliki oleh Imamul Anbiya wa Imamul Rusul dan yang telah diladani oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka jikalau kita terus menjaga landasan ini dan dasar ini, fa insya Allah, Allah Azza wa Jalla akan memberkahi hidup kita ini, memberkahi perjuangan kita ini terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesimpulan, tidak akan ada sekecil apapun dari gerak-gerik engkau untuk agama Allah Azza wa Jal bila engkau berbaju dengan baju takwa dan dilapisi dengan keikhlasan, akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barakallahu fikum para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dengan perjuangan yang dipikul bersama-sama di atas baju ketakwaan dan baju keikhlasan, mereka mampu membeli surganya Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya mereka, dengan amalnya mereka, dengan perjuangan mereka, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Semoga barakallahu fikum pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan barakallahu fikum ilmu yang bermanfaat rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya sebelum saya menutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada andil semua pihak dari ikhwani dan juga segenap umat yang telah memberikan kesempatan atau barakallahu fikum peluang untuk saya bertemu dan berziarah bersama saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Dan tentu nasihat sebagai penutup, tidak boleh bagi Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk memiliki jiwa minder di dalam hidup. Kenapa barakallahu fikum? Karena cukup kemuliaan bagi seseorang di saat Allah Azza wa Jalla menganugerahkan padanya hidayah dan keistiqomahan di atas hidayah tersebut. Tidak boleh memiliki jiwa minder, mungkin karena sedikit yang duduk di majelis Anda, atau mungkin karena yang duduk di majelis Anda adalah orang-orang fuqara dan masakin, atau mungkin barakallahu fikum Anda tidak dilirik oleh kemudian masyarakat setempat. Sabarkan diri rahimani wa rahimakumullah. Cukup sebuah keberhasilan di saat kita mampu menjaga dan melindungi diri kita dengan baju taqwallahu azza wa jalla wa ala dan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.